Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat mengkaji ulang firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mana merupakan satu keharusan bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya melalui Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah tafsir Syekh Mutawalli Syarawi melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, yaitu termaktub dalam ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Para pendengar RRI hadakumullah, ayat ini memberikan satu pengajaran bagi kita, di mana ayat sebelumnya menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Maryam dan mensucikan Maryam, kemudian memilihnya lagi di atas segala wanita-wanita di muka bumi ini. Oleh karenanya di sini Maryam diminta, yakni adalah bertaat kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sujud dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Pemilihan pertama dan kedua menuntun Maryam untuk tunduk beribadah dengan ikhlas dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hendak dipilih Allah Subhanahu wa taala dalam kemaslahatannya manusia, maka pemilihan itu telah melepaskan darinya segala tuduhan yang dilontarkan oleh barisan sakit hati. Allah berkehendak agar tidak terjadi baginya selain kebaikan dan suri tauladan. Oleh karenanya, bagi orang yang menyatakan bahwasannya Maryam ini telah melakukan kesalahan dan khilafan, ini adalah salah kaprah. Pada ayat ini yang kita bahas menyatakan bahwasannya Maryam diminta untuk taat kepada Allah, sujud dan rukuk. Ini adalah merupakan gambaran bahwasannya Maryam adalah wanita pilihan di antara wanita-wanita yang ada di muka bumi ini. Allah berfirman lewat perantara malaikat, yaitu hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu. Ya Maryam uqnuti li rabbiki adalah suatu perintah kepada Maryam untuk beribadah khusyuk dan berkesenambungan. Kata li rabbiki dalam ayat ini Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bahwasannya kata Tuhanmu, yaitu mengindikasikan Tuhan yang penuh dengan sarana pendidikan. Seakan-akan pensucian adalah salah satu bentuk nikmat Tuhan atas kamu wahai Maryam yang mengharuskan kamu tunduk. Kemudian kata firman Allah Subhanahu wa taala dengan makna wasjudi, sujud maknanya adalah meletakkan kening yang merupakan sesuatu yang paling terhormat pada diri manusia ke tanah. Sujud merupakan lambang kepatuhan yang paling tinggi. Kemudian firman Allah warka'i ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sujud yang telah kamu lakukan wahai Maryam tidak membuatmu meninggalkan perintah untuk rukuk dan lebih ringan. Kamu harus rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Tidak sepantasnya bagi Maryam mengatakan bahwa Tuhan telah memerintahkan kepadaku untuk suatu perintah yang lebih mulia, sujud. Maka saya tidak perlu lagi untuk melakukan perintah rukuk. Tetapi dia menyuruh juga untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini menyarankan bahwasannya begitulah hebat orang yang melakukan ibadah, Akan tetapi jangan lupa melihat sekelilingnya, sama-samalah dengan orang yang ruku, kita ruku. Sujud, kita sama-sama sujud, hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gampangnya lagi dalam permasalahan ini, saya didampingin oleh Ustadz Perdana Indra yang akan lebih menjabarkan luas makna yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 43 ini. Kami silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Kalau di dalam penjelasan ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus malaikatnya mendatangi Maryam dan menyampaikan pesan-pesan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Maka berita gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya sekedar sebuah berita gembira yang disambut dengan rasa senang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada tindak lanjut atau follow up dari berita gembira yang sudah disampaikan ini. Oleh karena itu, di dalam ayat 43 ini adalah merupakan gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh Siti Maryam setelah mendapatkan berita gembira dari Allah tersebut. Yang pertama sekali adalah uqnuti. Iya, wahai Maryam, tunduk dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah gembira, oleh karena itu lakukan tindak lanjutnya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat ini apa? Taat itu adalah bentuk loyalitas kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah itu baik dalam bentuk perintah ataupun bentuk larangan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uqnuti li rabbiki. Taat dan tunduklah kepada Allah. Hanya sekedar itu saja? Hanya sekedar enggih-enggih saja? Tidak. Wasjudi. Ada bentuk yang lain. Tindak lanjutnya, bersujudlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu adalah meletakkan kening itu ke tanah. Itu yang dikatakan dengan sujud. Kalau meletakkan, hanya sekedar meletakkan tapak tangan tapi wajah kita tidak menyentuh ke tanah, itu bukan dinamakan dengan sujud. Jadi kalau seorang salat ternyata keningnya tidak kena kepada tanah atau kepada sejadah, ya, maka salat seseorang itu dianggap tidak sah atau kurang rakaatnya. Kenapa? Karena syarat-syarat sujud itu tidak dipenuhinya. Wasjudi, wahai Maryam, sujudlah kepada Allah dengan cara meletakkan keningmu ke atas tanah. Untuk menunjukkan apa? Karena dengan sujud maka seseorang mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menyadari kebesaran Allah. Kalau orang yang sujud maka orang ini tidak rasa takabur, rasa riya dan rasa besar hatinya itu akan hilang. Kenapa? Karena pada saat dia sujud, dia sudah merasa hina sekali berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warka'i ma'arraki'in, dan rukuklah berserta dengan orang-orang yang rukuk. Ini menarik sekali kenapa Allah mendahulukan kata-kata sujud daripada rukuk. Bahwa sujud itu adalah menunjukkan loyalitas secara mutlak dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rukuk ini adalah untuk menunjukkan pelaksanaan ibadah salat seseorang. Karena kalau sujud itu ada sujud selain daripada salat. Ya, ada sujud sunnah, ada sujud syukur, ada sujud. Tapi akan tetapi kalau rukuk tidak ada rukuk sunnah. Rukuk itu yang ada hanyalah di dalam pelaksanaan ibadah salat saja. Jadi warka'u ma'arraki'in, rukuklah berserta dengan orang-orang yang rukuk. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang menarik lagi yang daripada keterangan warka'u ma'arraki'in ini adalah untuk menunjukkan bahwa hendaklah kita sama dengan orang lain. Hendaklah kita sama melaksanakan ibadah sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat terdahulu. Ada orang-orang yang salah memahami sekarang ini. Kita mungkin sering mendengar, oh, itu Tuan Syekh itu dia pada waktu salat saya masih ada di depan dia. Habis waktu salat itu saya masih di depan dia. Kapan dia salat? Dia salatnya salatnya Para wali. Apakah ini suatu hal yang dibenarkan? Salah. Kenapa? Karena memang Rasulullah sendiri salat seperti salatnya. Ya, Rasulullah salat sama seperti orang-orang mukmin. Orang mukmin salat seperti salat Rasulullah. Jadi bohong orang yang mengatakan kalau dia sudah salat sedangkan dia tidak melaksanakan salat sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang hanya mengatakan saya sudah salat, mana buktinya? Saya sudah eling, saya sudah ingat kepada Allah. Ini adalah satu hal yang salah. Makanya di dalam ayat ini sebagai penjelasan tentang apa yang harus dilakukan oleh Siti Maryam, makanya Allah mengatakan warka'i ma'arraki'in, walaupun engkau sudah punya kelebihan, walaupun engkau sudah punya keistimewaan wahai Maryam, tapi bukan berarti untuk masalah ibadah suka-suka hatimu saja melaksanakannya. Wah, itu tiru orang yang melakukan ibadah, lakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Janganlah keistimewaan, janganlah label ustadz atau label tuan kiai atau label siapa lagi tuan guru dan sebagainya itu membuat seseorang menganggap bahwasanya dia tidak perlu lagi melakukan ibadah, tidak melakukan cara ibadah atau teknis ibadah sama seperti yang dilakukan oleh orang lain. Ya, ulama-ulama lain. Ini adalah merupakan satu pendapat yang salah sekali. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja antum berada, kalau kita melihat bahwasannya dari gambaran-gambaran dan jabaran yang disampaikan Ustaz Perdana tadi, ini alhamdulillah memberikan wawasan bagi kita untuk menebalkan nilai tambah, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya engkau ya Maryam ini adalah pilihan di antara wanita-wanita seluruh alam. Akan tetapi di sini Allah menghendaki dari Maryam itu apa? Supaya jangan congkak, walaupun dia pun memiliki satu ibadah yaitu sujud kepada Allah sebagai tanda loyalitas manusia, makhluk hamba Allah yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya saudara, warka'u ma'arraki. Kalau orang beribadah sama-sama dengan cara yang mereka lakukan, jangan pisah-pisahkan diri, jangan memisah-misahkan diri, jangan nanti misalnya kalau bukan Muhammadiyah tidak mau salat di belakang orang yang Muhammadiyah. Misalnya, atau orang Muhammadiyah tidak mau salat di dengan orang selain Muhammadiyah, ini saya salah. Ada satu wacana dalam kehidupan daerah Padang Sidempuan Ustaz. Iya. Ketika saya bertamu di daerah sana, maka saya dinyatakan saya tidak sah untuk dijadikan imam gitu kan. Jadi kalau tamu kita ke sana itu ya, sebahagian paham-paham mereka tidak sah gitu ya. Otomatis pada ayat ini menyatakan sama-sama lah kalau orang ruku ya sama-sama kita lakukan ibadah sesuai dengan perintah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Salu kamara itu munisal, salat kamu seperti yang aku lakukan salat, kata Nabi. Ini yang di sini yang dapat kita pahami ya Ustaz ya. Jadi enggak ada dalam Islam itu akulah yang paling hebat ibadahnya, enggak ada ya Ustaz. Tidak ada. Jelas. Tidak ada. Sehingga dapat bisa pijik mata, semedi sebentar, aku udah bisa nembus sampai ke Ka'bah ini. Nanti dia bisa jumpa. Ini yang salah ya Ustaz. Baik para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, dapat kita simpulkan bahwasannya dalam kehidupan kita seharusnya kita dapat memaknai yaitu dengan melakukan kekhudukan dan khusyuk melakukan ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Karena kalau ingin menjadi orang pilihan yang dinyatakan Allah kepada Maryam, selayaknya kita untuk mengikuti bahwa pengajarannya itu Maryam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk melakukan praktik ibadah yang sama dengan orang yang lain. Dari paparan yang singkat ini moga dapat menambah bagi kita satu ilmu pengetahuan agar kita dapat lebih meninggikan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah disampaikan ini moga bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar RRI rahimakumullah, dengan harapan selalulah mengikuti acara program RRI Kuliah Subuh ini, moga bermanfaat bagi kehidupan kita agar kita terhindar daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, terima kasih atas segala pendengaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.